Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar sekalian rahiman rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan ayat yang ke-119 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وهي رب كامي وابعث فيهم وتصلح pada mereka seorang rasul minhum dari kalangan mereka. Saudara-saudara yang dirahimah Allah Ta'ala menyebutkan fihim ay fi dzurriyyatina, pada anak turunan kami. Kami masih terkait dengan ayat sebelumnya. Doa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Wahai Rabb kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimaini lak, menjadi dua orang yang berserah diri kepada Engkau. Kami dzurriyyatina, juga jadikan dari anak turunan kami ummatan muslimatan lak. Ayat ini berikutnya, Rabbana wab'ats fihim, yani bidriyatina, utuslah pada mereka, di tengah-tengah mereka, kepada mereka anak turunan kami, rasul dan minhum, seorang rasul dari mereka. Yatslu 'alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka, rasul tersebut membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, yaitu Al-Quran, wal-hikmah. Sementara bin rahimahullah ta'ala, qila hiya sunnah, hikmah adalah as-sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat An-Nisa di ayat 113 Allah berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Allah turunkan kepada engkau, ya wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kitab, Al-Qur'an, wal hikmah, ini sunnah. Sehingga dalam ayat ini pun wa yu'allimuhumul kita wal hikmah, ini hikmah sunnah. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala wa yahtamil an yakuna al murad biha ma'rifat asrar al syariah al mutahharah, dan mungkin juga ini maksud dengan hikmah di sini adalah mengetahui rahasia-rahasia syariat Allah Subhanahu wa taala yang disucikan. Wa annaha syari'atun gamidatun salihatun li kulli zaman wa makan. Bahwasanya ini syariat-syariat yang sempurna yang cocok untuk semua waktu dan semua tempat. Hikmah di sini maksudnya adalah mengetahui asrar, rahasia-rahasia syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Yani yumi akhlaqahum wa yutahhiruha min radail. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala, jadi menumbuhkan akhlak-akhlak mereka yang bagus, membina akhlak mereka yang baik, akhlakul karimah, dan mensucikan akhlak-akhlak mereka dari radail, dari kerendahan-kerendahan. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah al-aziz yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana. Berkata setelah penasaran dirahimahullah dalam tafsirnya, fastajaballahu lahuma. Kata saudara Mandasanji rahimahullah ta'ala, maka Allah pun kabulkan doa keduanya. Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Faba'athallahu hadha rasul al-karim alladhi rahimallahu bihi duriyatahuma khasatan wa sayra khalaki amatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang mulia ini. Yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati dengan Rasul ini anak turunan keduanya secara khusus dan seluruh makhluk secara umum. Yang dimaksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Allah kabulkan dengan diutus di tengah-tengah mereka anak turunan mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diutusnya beliau adalah rahmat Allah bagi turunan keduanya secara khusus dan rahmat bagi seluruh alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasul kecuali sebagai rahmatil alam. Oleh hadza qala satu wassalam, oleh karena itu di dalam satu ucapan Rasul berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah doanya, yakni pengkabulan doa bapakku, yakni Ibrahim alaihissalam. Aku yang diutus, yang aku menjadi rasul adalah buah pengkabulan dari doa ayahku, yakni Ibrahim alaihissalam. Hadis disebutkan riwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu dalam As-Sahihah. ana da'watu abi. Jadi Ibrahim alaihissalam. Sebesarnya rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah terkait ayat ini. Di antara faedah yang boleh sebutkan rahimahullah ta'ala adalah daruratun nas ila ba'ti rasul. Manusia itu sangat butuh diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Itu hal yang sangat mendesak. Sangat perlu, sangat butuh. Sangat penting. Iya, datangnya para rasul diutus di tengah-tengah mereka. Sehingga kali ini satu hal yang penting, satu hal yang daruri, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah, mengutus kepada turunan keduanya seorang rasul. Di antara ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, anna kana rasul minhum aqrab ila qabul da'wati. Bahwasanya keadaan keberadaan rasul itu adalah dari mereka. Seorang dari mereka. Itu lebih dekat untuk diterima dakwahnya. Likauri ta'ala rasulan minhum wabath fihim rasulan minhum. Utuslah kepada mereka di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka yang mereka mengenalnya. Sehingga ketika rasul tersebut ada dari mereka, maka lebih mungkin diterima dakwahnya. Yang ketiga di antara yang disebutkan beliau rahimahullah ta'ala, wasa rasul sallallahu alaihi wasallam ja'alallahu ta'ala fihi min khair. Menjadikan pada beliau kebaikan. Beliau membaca ayat, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, hikmah. Ya, liqauli ta'ala yasmalihim ayatika wa ya'lifumul kitab wal hikmah. Di antara beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, kata beliau ini menunjukkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Anu majabihin Nabi SAW yuzakkil akhlaq yutahiruha min kulli radhilah. Bahasanya apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu akan membersihkan akhlak, mensucikan akhlak dari semua yang rendah. Banyak rasul menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk aku menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Demikianlah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanmiyatun lil akhlaqil fadilah wa tathhiran min kulli radilah. Menumbuhkan akhlak-akhlak yang utama dan membersihkan dari akhlak-akhlak yang rendah. Di antara yang disebutkan sebetulnya min rahimahullah dari faedah yang ada, adalah anna hadis syariah kamilatun, syarat-syaratnya sempurna. Kita berman di syaratin Nabi SAW di hadis ma'anil jarilah. Ya, karena di sana Nabi Muhammad SAW mengandung makna-makna yang mulia tadi. Ya. Mentazkiyah. Mensucikan akhlak. Dari akhlak-akhlak yang radhilah. Dan membimbing, membina, menumbuhkan akhlak utama. Di antara faedah ayat ini menetapkan dua nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Al-Aziz dan nama Al-Hakim. Di antara nama Allah adalah Al-Aziz dan Al-Hakim. Dan akidah sunnah jamaah yang sering kita pelajari ya menyebutkan bahwasanya nama-nama Allah itu yatadhamman sifat. Nama-nama Allah mengandung sifat, berarti di sini pun mengandung dua sifat Allah. Sifat Al-Izzah dan Al-Hikmah. Nama Al-Aziz mengandung sifat Izzah. Nama Al-Hakim mengandung sifat Hikmah. Demikian Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.